Sampai hari apa? Sampai hari apa di sini? Sampai hari apa? Anak kemarin datang bareng saya sama Mas Jabir kemarin. Ada 3 hari yang lalu. Masya Allah. Tadi malam di Santau, yang boleh juga dari mana? Dekat dari sini lalu sih. Alhamdulillah bisa kembali. Nil sambas بعد العشاء بعد الصبح الى ايام فينا حتى الاحد ان شاء الله. يلا اطلع فوق فوق سيدي. إذن حبيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته apa kabar jamaah? Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan syukur kepada Allah, fahuwa abta, maka semua amal ini hampa, sia-sia, tak bisa dijadikan bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua panitia yang sudah bertungkus lumus, yang sudah bersusah payah, mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Sayyidina wa Maulana wa Zurriyati Adam alaihi salam, Sayyidu walai Adam alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati hadir bersama kita pada subuh ini, Bapak Wakil Wali Kota Singkawang, kemudian bersama kita Habib Saleh Hafizullahullah wa matta'anallahu bituli umrihi, hadir pula dari Pontianak Ustaz Luqman Al-Hakim, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah semua yang hadir subuh ini mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Nabi dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah berkah pada umatku yang paling awal bangun subuhnya. Siapa yang paling awal bangun, itulah orang yang paling banyak mendapatkan keberkahan. Sedangkan hidup ini yang kita cari adalah berkahnya. Pada waktu saat makan, orang mencari berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pada saat ada anak lahir, didoakan mendapat berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Pada saat orang menikah, yang dimintakan juga berkahnya. Barakallahu lakuma wa bara'alka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika orang berjumpa, maka yang dimintakan, didoakan juga barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah umurnya, barokah usianya, barokah hartanya, barokah anak cucu keturunannya, dan barokahlah hendaknya hidup kita sampai mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang di luar bisa melihat, ada layarnya? Ada. Alhamdulillah. Bapak ibu yang di luar, tengok-tengok aja layar supaya fokus dia. Suaranya mudah-mudahan jelas. Kalau suara tak jelas, sabar-sabar, nanti di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Ya, tengok-tengok channel itu. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau sudah subuhnya seperti sholat, ini bukan sholat Jumat lagi. Ini kalau tidak Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, minta hujan. Kalau sudah sholat subuhnya seperti ini, maka insya Allah Palestina tak lama lagi akan merdeka. Itu bukan hadis Nabi, itu ungkapan ulama mujahid fisabilillah Kalau mau tahu Palestina mau merdeka sejak dijajah Israel 1946, setahun kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman Belanda, maka Israel berduyun-duyun berdatangan. Awalnya mereka tamu di sana, lama-lama mereka menguasai, menjajah sampai hari ini. Padahal di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi buktinya sampai hari ini ada negara yang masih dijajah, dan yang terbesar itu adalah Palestina. Bahkan dihilangkan dari peta Google, Google Maps. Bayangkan itu kejahatan internasional yang luar biasa. Mana pejuang-pejuang kemanusiaan? Tidak ada yang bisa membebaskan Palestina kecuali umat Islam itu sendiri. Betul atau tidak? Berharap kepada Amerika, Amerika backingnya. Backing vokal masih lumayan, apalagi backing powder. Ini backing Israel. Maka jangan terlalu berharap. Mau ganti presiden siapapun, tidak akan mungkin. Yang bisa membebaskannya hanya umat Islam. Tapi saya tidak pula ingin selesai kajian subuh ini lalu masyarakat Singkawang ramai-ramai ke Palestina. Tak bisa. Umroh aja mesti swab, apalagi mau ke Palestina. Paling tidak doa kita, kalau kau lihat anak-anak muda sudah berduyun-duyun ke masjid, ramai, penuh, sesak masjid, itu artinya Palestina merdeka. Kenapa demikian? Karena anak muda yang sudah hatinya di masjid, yang sudah dapat rapat ke masjid, maka insya Allah mereka itulah yang akan menjadi pejuang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Sebagaimana dulu Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, setelah itu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, setelah itu tidak diberikan Palestina, segenggam Palestina dibebaskan dengan darah, tidak akan aku jual Palestina dengan genggaman emas, kata Sultan Abdul Hamid dari Turki. Dendam kesumat Israel, mereka tumbangkan Turki. Akhirnya dikuasai Mustafa Kemal Ataturk, penguasa yang zalim, aniaya. Lalu kemudian tumbanglah kekuasaan umat Islam. Lalu kemudian tercabik-cabik umat Islam itu, seperti berada di atas meja makan. Panggang ayam berada di atas meja makan. Jangan dibayangkan. Netes air liur. Yang satu mengambil sayapnya, yang satu menarik kakinya, yang satu membelah kepalanya. Habis. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Sedikitkah jumlah kami waktu itu ya Rasulullah, sehingga mereka bisa mencabik-cabik, menarik kami, memotong-motong kami. Bal antum katsirun. Jumlah kalian banyak, kalian ramai. Lakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sayl. Tapi kalian ramai seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang, hancur berkeping kalian. Kenapa? Karena kalian kena satu penyakit. Nabi sudah memprediksikan 14 abad yang lain. Kalian lemah, kalian tercabik-cabik. Yang satu mengambil Palestina, yang satu mengambil Rohingya, yang satu menghantam saudara kita di Patani, Thailand Selatan. Apa yang membuat kalian menjadi pecah? Apa penyakit kalian? Asabakumul wahmu. Kalian kena penyakit Wuhan. Bukan Wuhan. Asabakumul wahmu. Kamu kena penyakit Wuhan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa Wuhan itu ya Rasulullah? Hubbud dunia. Kalian terlalu cinta dunia. Wa karahiyatul maut. Dan kalian takut mati. Maka anak-anak muda yang ke masjid itu sudah selamat dari penyakit Wuhan. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, dia tidak akan ke masjid. Rumah ruko, rumah toko, rumah bisnis, rumah sholat tinggal, gak pernah ke masjid. Sekali-sekalinya ke masjid, langsung jadi imam. Sholat jenazah. Tak pernah sekalipun tulang belakangnya ini bengkok. Sholat artinya tulang belakang. Kenapa ibadah itu disebut dengan sholat? karena membengkokkan tulang belakang, bungkuk. Orang yang tidak pernah mau sombong, angkuh, membengkokkan tulang belakangnya di dunia, maka ketika nanti di akhirat semua hamba Allah bungkuk, dia tak bisa membungkuk. Kenapa? Karena tulang belakangnya tidak dia bengkokkan ketika di dunia, dan ketika di akhir hayatnya pun dia mendapatkan ibadah yang tulang belakang tidak bengkok. Apa itu? Salat jenazah. Tak ada rukuknya. Tiba-tiba anaknya disuruh maju jadi imam. Yang paling afdal jadi imam salat jenazah adalah anaknya. Mana anak almarhum? Anaknya tidak mau angkat tangan karena tidak pernah diajarkan bagaimana mengurus jenazah. Semua mata tertuju, semua tangan menunjuk, itu anaknya. Mau tak mau, suka tak suka, maju ke depan. Dialah yang sholat jenazah. Dibuatnya pakai ruku dan sujud. Salah siapa? Salah orang tua yang tak mau membungkukkan kepalanya, tak tahu membengkokkan tulang belakangnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di Singkawang masjid penuh sampai tak nampak ujungnya. Ke kanan melimpah ruah sampai tak ada tempat duduk berdiri. Ke kiri lagi. Ini tak tahu di mana akhir sop jamaah ini, kecuali nanti setelah terbit matahari lalu nampak. Inilah tanda-tanda anak-anak muda yang istiqomah menjalankan agama Allah. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya di pasar berjualan. Badannya di kantor mengurus urusan orang banyak, urusan akte kelahiran, urusan KTP. Badannya boleh jadi dimanapun dia berada di bumi Allah Ta'ala, tapi hatinya di masjid. Kalau sudah azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum, segera dia datang. Semua kawannya bertanya, kenapa kau datang ke masjid? Kau tidak kesiangan? Kenapa kau tidurmu tak lelap? Kenapa kau ke masjid? Aku memang dari Isya tak tidur. Aku security, bro. Ada orang yang tidak terlambat subuh karena memang tak tidur-tidur, memang kerja dia. Itu orang, Pak Ustaz, seumur hidupnya tidak pernah terlambat sholat subuh. Kenapa? Memang tinggalnya di masjid. Tapi ini bukan demikian. Dia tetap bekerja mencari nafkah sampai tengah malam. Dia tetap lelah, letih mencari yang halal. Tapi solat subuh tetap tidak pernah tertinggal. Man sholla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, fa ka'annama sholla laila kulla, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Yang solat subuh berjamaah ini dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat solat subuh berjamaah. Datang anak-anak muda ke hotel. Waktu saya ke Sumatera Selatan, Palembang, datang anak muda membawa jaket, mengajak foto untuk di-share, bangkitkan semangat. Kalian ini dari komunitas apa? Bikers Maghriban. Biasa subuhan. Subuhan sudah banyak, Pak Ustaz. Kami Maghriban. Anak-anak muda yang sholat subuh berjamaah sedang subuh yang paling berat. Subuh melawan kantuk, subuh melawan tidur, subuh melawan dingin, subuh melawan selimut, bisa dia datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh sebab itu ujiannya di sholat subuh ini. Nanti jamaah punya komunitas, macam-macam nama komunitasnya. Ada komunitas biker subuhan, ada komunitas pemuda hijrah, ada komunitas hijabers, ada komunitas mantan tato tobat, ada komunitas entah apa-apa nama komunitasnya. Maka yang kita inginkan, komunitas-komunitas ini diikat dalam sholat subuh berjamaah. Ini tes yang pertama. Apapun komunitasnya, jangan sampai tidak ada komunitas. Karena kalau kita tidak punya komunitas, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau kambing itu bergerombol, serigala, singa, macan, harimau akan segan karena dia lihat ramai hari ini. Kalau ada orang yang mau menerkam Abdul Somad, berani dia di tengah komunitas yang ramai begini? Mana berani? Yang pura-pura gila pun waras langsung. Tak mungkin dia berani. Tapi kalau Abdul Somad sendirian, jangankan Abdul Somad, yang kurus mirip Abdul Somad pun akan diterkam serigala. Oleh sebab itu, maka tes yang pertama adalah subuh berjamaah. Bapak ibu yang menyuruh mencari menantu pun tesnya subuh berjamaah. Mau mencari pegawai tes CPNS, Pak Wakil Wali Kota, cari subuh berjamaah. Tujuh? Gimana dia mau masuk kantor on time kalau sholat subuhnya saja terlambat? Bagaimana mungkin dia memuliakan pemimpin wakil wali kota? Bagaimana mungkin dia memuliakan gubernur, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, direktur? Bagaimana mungkin dia memuliakan manusia? Allah saja tak dia muliakan, Allah saja dia lawan, Allah saja dia tidak agungkan. Orang yang mampu konsisten bangun subuh berjamaah, orang Asia Tenggara yang paling cepat bangunnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina, Patani, Thailand Selatan. Maka yang paling cepat bangun subuhnya justru bukan orang Islam. Saya sudah tengok satu-satu dan tanya satu-satu. Jam berapa kalian bangun? Jam 5. Jam berapa kalian bangun? Jam sekian. Jam berapa kalian bangun? Rupanya yang paling cepat bangunnya Singapura. Hujan. Paling cepat bangun. Padahal mereka sebagian minoritas Muslim Melayu di kerajaan Tumasik yang berubah menjadi Singapura. Bukan Islam. Tapi bangun subuhnya lebih cepat. Kenapa demikian? Karena ada ekonomi menggeliat yang dikejar. Sedangkan kita bangun subuh karena mencari ridha Allah. Langkahkan kaki ke rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Datang ke masjid, solat sunat. Kalau sudah solat subuh ini menjadi perekat pemersatu umat, maka kemudian barulah langkah berikutnya. Yang kedua, anak-anak muda ini mesti diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Anak muda ini energinya luar biasa. Anak muda ini tenaganya luar biasa. Alhamdulillah Ustaz Samad, anak muda sudah berkumpul di masjid. Lalu kalian bawa kemana? Main bola. Manchester United pun main bola, Liverpool main bola, sebut juga lah kesebelasan kami Pak Ustaz, Madrid main bola. Lalu yang dimaksud kegiatan positif itu apa? Main bola positif, olahraga, badannya sehat. Tapi yang dimaksud positif adalah positif untuk agama dan umat. Setelah anak muda berkumpul di masjid salat subuh, what's next? Apa kegiatan selanjutnya? Maka diajaklah anak muda ini mengumpulkan beras. Mengumpulkan beras. Nama komunitas anak mudanya Paskas. Saya pakai bajunya, jaketnya warna hijau tentara. Tertulis di pojok, Paskas. Disangka orang saya tentara. Dia tak tahu Paskas itu artinya pasukan amal soleh pengumpul beras. Tiga cara. Jamaah yang mau datang langsung bawa beras. Setiap pengajian bawa beras. Jamaah yang tidak bisa bawa beras, repot, berat, payah, mudah. Transfer ke nomor rekening berikut ini. Nomor tiga, tidak mau transfer, lupa nomor rekening, bawa beras. Tidak mau bawa beras, karena repot. Tenang, tim Paskas akan datang ke rumah-rumah Anda. Mengambil beras sama rice cookernya sekalian. Tidak sekejam itu, Beb. Mereka hanya akan datang bawa berasnya saja. Sehingga umat ini tidak akan ada alasan. Mau bawa beras? Silakan. Tak sanggup bawa beras, bawa duit? Silakan. Tak mau bawa duit, bawa beras juga tak mau. Tinggal pencet transfer banking. Silakan. Tidak mau transfer? Tim kami anak-anak muda, relawan-relawan. Inilah ujian kesetiaan. Setia dengan Allah, salat subuh sudah lulus. Setia dengan hamba Allah, datanglah mereka. Bensinnya bensin sendiri, motornya motor sendiri. Tidak ada APBD, APBN, tidak ada anggaran dari masjid. Mereka datang ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, ke toko-toko, dimanapun berada, untuk menolong agama Allah dengan niat lillahi ta'ala. Tapi ujian solat subuhnya 6 bulan dulu. Setelah itu baru lulus fit and proper test. Siap? Yang bilang siap, ada yang agak 9 orang. Siap! Siap! Yang jawab siap yang anak muda aja. Payah, betul lah ngaji sama ustadz. Terserah. Yang penting ini dulu. Karena kalau tidak diikat dengan dua ikatan ini, hablum minallah, hablum minan, minan nas, hablum minallahnya, sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, ringan, hablum minan nasnya, kasih orang beras. Saya tak perlu beras, kau kasih beras, dua saja. Kalau kau perlu beras, akan dikirim beras. Kalau kau tak perlu beras, kau mengasih beras. Kau mana? Aku ngasih tidak, perlu pun tidak. Jadi kau robot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program-program ini sudah dibawa oleh Ustaz Luqman sampai ke seluruh negeri di Indonesia. Saya pergi ke Yogyakarta, saya tanya, "Mas, pripun kabare? Ape? Berapa kalian dapat beras sebulan untuk dibagikan ke fakir miskin yang dikumpul oleh Paskas?" Yogyakarta 30 ton. Itu 2 bulan yang lalu. Yogyakarta 30 ton. Yang bawa pasukannya dari mana? Dari Kalimantan Barat, Pontianak, ngumpul orang-orang di Yogyakarta tiap bulan ngumpulkan beras 30 ton. Bandung berapa? 90 ton. Maka Singkawang ditunggu. Nanti buatkan iklannya. Yogyakarta 30 ton, Bandung 90. Berapakah Singkawang? Hah? Dari Bulukumba pakai motor, pari-pari. Dari Bulukumba pakai motor datang kemari. Berangkatnya jam berapa? 9 hari. Belum ada apa-apa perjuanganmu Abdul Somad untuk sampai ke Singkawang. Saya kemarin bangun subuh ke Masjid Ittihadul Ummah sholat subuh. Habis sholat subuh, maaf jamaah, tak bisa tanya jawab lama-lama. Cuma 3 yang bisa saya jawab pertanyaan. Langsung ke airport. Dari airport langsung ke Jakarta. Dari Jakarta langsung ke Pontianak. Dari Pontianak langsung ke Singkawang. Dari Singkawang langsung ke Sambas. Dari Sambas balik lagi ke Singkawang. Baru jumpa sekarang. Menurut saya lah yang paling letih. Ternyata tak ada letihmu Abdul Somad. Mereka 9 hari baru sampai. Bayangkan. Allahu Akbar. Nih, kalau anak muda, pasti anak muda. Orang tua 9 hari tumbang. Neraka yang dimuliakan Allah. Yang tua-tua mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Ustaz, kami mau ikut juga bagi beras. Ini nih terlalu berat bagimu, Dilan. Serahkan aja pada anak-anak muda, Pak. Saya mau ngasih beras juga, Pak. Bapak tak usah ngasih beras. Kirim aja ke nomor rekening. Saya enggak mau kirim nomor. Kenapa, Pak? Saya sering salah pencet, Pak Ustaz. Bagus. Mau ngasih 100 ribu, terpencet 100 juta. Bagus apa bagus? Tengok, Pak. Setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sanggup kau kenyangkan perut fakir miskin, mengalir air di tenggorokannya, lapang lambungnya, saat itulah kau sedang meringankan bebanmu di padang mahsyar. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang Islam di dunia, Allah lepaskan dia dari satu kesulitan huru hara hari kiamat. Dari mulai azab kubur, pertanyaan mungkar nakir, dibangkitkan di padang mahsyar, meniti titian siratal mustaqim, dihisab hitung amal, kesulitan huru hara, tegak berlama-lama menunggu hisab, sampai datang syafaat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, kepayahan-kepayahan yang ada pada hari kiamat akan lepas kalau kau tolong saudaramu di atas muka bumi Allah. Hanya 25 kilo satu orang itu bisa lepas laparnya hanya dengan 7 kilo. 7 kilo, Pak, itu sudah makan sekuat-kuatnya itu. 7 kilo. Bapak pernah hitung berapa sekilo sebulan? Saya sampai sekarang belum pernah saya hitung. Tapi paling-paling kuat orang 7 kilo. Kalau ada yang makannya sebulan sampai 10 kilo, tolong periksa, mungkin ususnya bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau program ini berjalan, tidak akan ada anak pesantren yang kelaparan. Siap? Ya. Tidak akan ada anak yatim yang tidak makan. Siap? Ya. Siapa orang pendusta agama? Apakah orang pendusta agama itu si Macron? Bukan. Apakah pendusta agama itu Salman Rushdie penulis ayat-ayat setan? Bukan. Siapa pendusta agama? Ara'aitallazi yukadzibu bid-din fadzalikallazi yad'u yatim, membiarkan anak yatim dalam keadaan lapar. La yabitu syab'an. Ciri orang beriman. Siapa orang beriman? La yabitu syab'an. Tak sanggup dia tidur dalam perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya mengerang kelaparan. Itulah yang dicari Umar bin Khattab. Malam-malam Umar bin Khattab berjalan keliling. Keliling Umar bin Khattab ingin mendengar rintihan anak yatim. Mana yang lapar? Mana yang menangis? Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah rumah. Dia dengar tangisan tak berhenti-berhenti. Dia dengar seorang ibu memasak. Ditengok Umar bin Khattab, ternyata yang dimasak itu hanya batu yang dilaga-laga di dalam tempat memasak. Di dalam panci hanya ada batu yang keras. Umar bin Khattab bertanya, wahai ibu, apa yang kau masak ini? Ini bukan makanan, ini batu wahai tuan. Kenapa kau masak batu? Karena anakku menangis kelaparan. Kalau aku diam, dia akan menangis sampai subuh. Tapi kalau aku pura-pura memasak, dia sangka aku sedang memasak. Dia punya ada harapan. Dia berharap masakan ini akan matang. Maka dia pun tertidur. Begitulah yang kulakukan. Kenapa bisa begini? Karena pemimpin kami Umar bin Khattab tidak memberikan makanan. Tidak kenal ini rakyatnya dengan Umar bin Khattab. Begitu rakyat zaman dulu, tak kenal pemimpin, maka pemimpin mudah berkeliling menyamar jadi orang biasa. Zaman sekarang semua kenal. Kenapa? Karena sebelum pilkada balehonya besar-besar, setelah itu baru tak jumpa-jumpa lagi. Lalu tak usah dibilang betul, semua orang tahu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal. Kalau tempat menyembah Allah, Baitullah, masjid. Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal. Mal, harta. Di sana ada gandum. Umar bin Khattab memikul gandum di atas pundaknya. Dia bawa berjalan. Dia sendiri yang ke Baitul Mal. Dia sendiri yang memikul. Dia sendiri yang membawa. Dia sendiri yang menyerahkan. Karena dia takut akan ditanya malaikat di hadapan Allah, latus'alunna yawma idzin 'anil. Semua kamu akan ditanya. Pak RT akan ditanya, Pak RW akan ditanya, Pak Kades, Pak Lurah, kau akan ditanya tentang rakyat. Pak Wakil Wali Kota tak usah disebut, ada orang yang sini. Saudara yang dimuliakan Allah, maka dengan adanya gerakan subuh berjamaah, gerakan infak beras, itu sesungguhnya meringankan beban pemimpin-pemimpin kita di hadapan Allah. Syukur-syukur bapak-bapak dari Kapolres, dari Dandim, dari Kapolsek, bapak-bapak dari tentara, TNI, polisi mensupport program ini, maka berasnya tentu bisa dapat lebih banyak. Betul apa betul? Kalau Abdul Somad yang ceramah, berikan beras untuk anak yatim, berikan beras untuk pondok pesantren, berikan beras untuk fakir miskin, paling dapat 5-10 kilo. Tapi kalau polisi, suaranya enggak perlu kuat-kuat. Berikan beras ya Pak, katanya. Langsung dapat 1 ton. Tangannya megang pistol. Berikan beras ya. Bapak bisa berikan beras? Iya Pak, iya. Mumpung pistolmu masih pakai peluru, pakailah untuk menolong fakir miskin. Mumpung tanda tanganmu masih ada, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, gak perlu ceramah, gak perlu tabligh akbar, gak perlu menggelegar, cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai kantor desa besok masuk kantor, bawa beras. Kalau enggak, mutasi. Takbir. Alhamdulillah Pak Ustaz. Pak Kades kami rajin sholat duha. Pak Kades kami rajin tahajud. Pak Kades kami rajin baca yasin. Pak Kades kami rajin sholawatan. Itu bukan amal Kades. Siapapun bisa melakukan itu. Sholat duha, sholat witir, baca yasin. Itu bukan amal Kades. Siapapun, emak-emak, anak-anak, anak SD, anak TK pun bisa melakukan itu. Amal pejabat yang punya jabatan adalah pakai jabatanmu untuk menolong fakir miskin, pakai jabatanmu untuk mengumpulkan beras, pakai jabatan kekuasaanmu untuk menyelamatkan dari pendusta-pendusta agama orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Setuju? Yang bilang setuju enggak ada jabatan. Yang bilang setuju tadi adalah orang-orang yang insya Allah punya jabatan. Paling tidak di rumah dia ada jabatan. Kepala rumah tangga, pulang dari sini, kau katakan kepada istriku, oh my darling, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Apa bang? Masukkan beras kita, berikan ke anak-anak muda, nanti mereka akan datang kemari untuk mengambil beras itu, dibagikan ke fakir miskin. Ada orang yang sangat kelaparan, menggigil kelaparan, tak tahu kemana mau mengadu. Tapi ada orang yang sangat kekenyangan, menggigil juga saking kenyangnya. Di mana mereka bisa bertemu? Yang satu tak pernah ke masjid, tak pernah ke panti jompo, tak pernah ke panti asuhan, tak pernah ke panti yatim. Maka datanglah anak-anak muda yang mempertemukan keluh kesah, kesulitan, kesakitan, kelaparan mereka. Pasukan amal soleh yang belum menggabungkan diri, anak-anak muda ini gabungkan diri, daftarkan ke masjid. Yang sudah menggabungkan diri, maka dibuat tabligh akbar ini supaya dia istiqomah. Ini anak muda ini kalau tidak dibawa ngumpulkan beras, itu motornya itu dibawanya ngumpulkan anak gadis. Namanya playboy cap tupai. Malam ini anak gadis ini sampai akhirnya beberapa malam berhenti. Gimana kawan kau kemarin? Udah berhenti? Dia udah ikut bergabung dengan Paskas. Bukan Pak Ustaz. Terus kenapa hilang? Kena COVID. Insya Allah anak muda sehat-sehat semua. Target kau anak muda berpikir, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Aku memang belum punya duit Pak Ustaz. Aku masih hidupku subsidi, minta uang jajan Pak Ustaz. Tapi aku punya target, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Rumah si Anu, rumah si Anu, rumah si Anu. Tapi ini anak muda yang satu ini lain Pak Ustaz. Kenapa? Setiap mengumpulkan beras dari gang itu aja, rupanya ada anak gadis cantik di situ. Allah tahu apa yang ada dalam hati. Apakah kau hijrah ini karena Allah? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau kau hijrah karena Allah, kalau kau hijrah karena Rasulullah, maka yang kau dapatkan hanya Allah dan Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi kalau hijrahmu karena dunia, karena bisnis, awi mura'atin yang kihuha. Tapi kalau hijrahmu karena ingin menikahi perempuan, fahijratuhu ila mahajara ilaih. Maka hijrahmu lah hanya sebatas itu saja. Yang belum hijrah, mudah-mudahan anak muda ini cepat-cepat hijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat. Jangan nanti pas ditanya, kau sudah hijrah? Belum Pak, saya masih di Singkawang. Memanglah kau tak pindah-pindah. Jadi maksud hijrah adalah pindah dari minum khamar ke minum zam-zam. Selama ini, asal bangun tidur, khamar. Habis makan lontong, khamar. Habis makan ayam penyet, ayam patah, ayam susang, ayam mati, ayam panggang, ayam kampung, khamar. Matinya pun mau sakratul maut, diajak la ilaha illallah tak mau. La ilaha illallah. Ho. Orang alim batas hajim, dia langsung ho aja. Ho. Na'udzubillah. Yang sudah bergelimang dosa di masa lalu, tak ada cara lain kecuali taubat. Taubat, bukan taucu. Taubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah. Allah min al-khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah min al-khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah Astaghfirullah aku minta ampun kepadamu ya Allah Rabbal baraya Engkaulah Tuhan pencipta segala makhluk. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala khamar, dari segala mabuk, dari segala sakau, dari segala pacaran. Sebagaimana dulu kau bersemangat untuk mabuk, sebagaimana dulu kau bersemangat main judi, sebagaimana dulu kau bersemangat berzina, maka setelah hijrah begitu jugalah kau bersemangat, kau gas motor, kau gas sampai habis putus larinya tetap 40 juga. Tak apa-apa, itulah jihad, itulah hijrah. Ini banyak juga ini sekarang. Waktu dulu bukan main semangatnya, ngebut 120. Setelah taubat di masjid aja nunduk. Pas ditanya, kau tak ngumpulkan beras? Aku sudah taubat. Ini orang-orang begini, ini kepalanya cocoknya diantukkan ke tiang. Dulu bukan main kau semangat. Al khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam. Ketika dulu di zaman jahiliyah sebelum hijrah kau semangat, maka setelah hijrah juga semangat. Dulu mabuknya semangat, zinanya semangat, homonya semangat, bencongnya semangat. Sekarang setelah taubat, letoy, lesu macam mau mati. Bukan itu taubat itu. Taubat itu tetap semangat, tapi arah semangatnya berbeda. Kalau dulu semangat berzina, kalau dulu semangat mabuk, kalau dulu semangat judi, kalau dulu semangat apa lagi? Maka setelah taubat bersemangat ngumpulkan beras, bersemangat memikul beras, bersemangat ngumpulkan duit. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya kumpulkan 3 ton, sudah saya kumpulkan duit 25 juta. Duit siapa? Duit orang semua Pak Ustaz. Duit kau kemana? Sudah habis kalah judi kemarin Pak Ustaz. Karena kalah itulah aku taubat Pak Ustaz. Ini kalau ada modal lagi saya mulai lagi Pak Ustaz. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah. Amin. Selamat datang Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA PhD di Kota Singkawang. Mantap. Itu bukan baliho pilkada bukan? Oh, mantap. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Ustaz Abdul Somad ceramah paling lama di Singkawang. Dari mulai gelap sampai terbit matahari. Dari mulai nampak gambarnya di layar, sampai layarnya sekarang sudah enggak nampak lagi. Karena cahaya timbul, hilang gambar. Sabar bapak-bapak di luar. Sabar pak, Allah bersama orang yang sabar. Tengok aja dulu layar tuh pak. Tengok pak. Tak nampak gambar di layar, dengar aja suara baik-baik. Ibu-ibu juga di belakang, sabar bu. Justru sebagian orang mengatakan lebih baik menengok saya di layar daripada langsung. Ustaz di layar lebih putih, kata dia. Masjid apa namanya ini? Masjid Agung. Nurul Islam. Cahaya Islam. Cahayanya aja sebesar ini. Cahaya. Terang benderang. Walaupun lampunya kurang terang. Yang penting cahaya di hati kita terang. Untuk apa tinggal di terang benderang tapi hatinya gelap? Gelap karena dosa. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya terkunci, tertutup, tersumbat karena dosa. Tapi hari ini terang benderang di dalam, terang benderang di luar. Maka kita terangi. Tinggal lagi yang gelap, kotak-kotak sedekah ini masih gelap. Yang udah mengisi duitnya alhamdulillah. Apa nih? Minta doanya seni. Masjid Kapal Munzalan Kalbar mengasuh Nusantara ikut mengkader umat hanya 34 ribu wakaf pembangunan gedung LPBN pusat kaderisasi umat. Ada duit 34.000 dibelikan makanan busuk. Ada duit 34.000 dibelikan pakaian lapuk. Ada duit 34.000 dibelikan sepeda motor, mana dapat DP-nya aja 1 juta. Ada duit 34.000 kau belikan semen, 34.000 beli batu, 34.000 belikan kosen. Di sana anak-anak akan menghafal Quran. Di sana anak muda akan belajar manajemen masjid se-Indonesia. Di sana anak muda akan belajar bagaimana mengumpulkan beras, membaginya ke fakir miskin. Mati Abdul Somad sampai hari kiamat, gedung ini tegak berdiri di Pontianak. Anak-anak dari Sambas, dari Ketapang, dari Singkawang, dari Papua, dari Sulawesi, Makassar, dari Riau, dari Jambi, dari Palembang, dari Aceh, datang berduyun-duyun untuk belajar manajemen masjid. Kita mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Mau? Kirim 34.000 ke nomor rekening berikut ini. Tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, sudah kusampaikan ya Allah. Sudah kusampaikan di Singkawang ya Allah. Ditonton oleh jutaan manusia melalui channel YouTube. Kalau tidak juga mereka mengirim, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Mereka yang bersedekah, mereka yang berwakaf, mereka yang berinfak, gantilah mereka ganti ya Allah. Berilah rezeki mereka ganti ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Maka semua yang berinfak bersedekah dapat gantilah dia. Bagaimana dengan yang pura-pura tertidur waktu kresek lewat? Bagaimana dengan yang pura-pura dompet ketinggalan di rumah? Apa kata malaikat? Allahumma timumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang pura-pura tidur, orang yang pura-pura dompetnya tinggal, berilah mereka kebinasaan ya Allah. Bukan doa saya, doa malaikat. Dan doa malaikat itu makbul, tak ada hijab, karena malaikat tak berdosa. Maka mulai terasa agak sakit-sakit ujung lutut, jantung pun udah mulai terasa, terasa kan? Terasa kan? Saya bukan nakut-nakuti, cuma terasa. Oleh sebab itu, orang-orang tua kita dulu mengatakan, sedekah tolak ba, tolak bala. Kami di Riau ada tradisi banyak-banyak sedekah, sedekah tolak bala. Di Singkawang ada juga sedekah tolak bala. Ada orang habis panen sedekah, ini sedekah tolak bala. Orang mau pindah rumah baru sedekah. Orang habis kenduri, orang mau kenduri anak sedekah. Orang habis waktu menikah sedekah. Tujuannya apa? Tolak bala. Dan itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqatus sirri tadfa'u mitat as-su'. Sedekah itu menolak mati su'ul khatimah. Jatuh bala, tsunami, bala. Tapi ada kalanya bala itu datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ada kalanya dia datang untuk mengangkat derajat kita. Bala di atas bala, yang paling mengerikan adalah mati dalam keadaan su'ul. Tapi su'ul khatimah pun bisa ditolak dengan banyak-banyak sedekah. Sedekah bersih su'ul khatimah. Alah Ustaz Somad tu ngomong aja sedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah. Orang sedekah dia tidak. Itulah maka dipiralkan kemarin video hasil semua YouTube habis untuk beli beras. 400 juta hasil YouTube tu habis semuanya untuk beli beras. Setelah habis barulah saya berdoa menangis. Ternyata susah untuk mengeluarkan air mata itu guys. Pak Ustaz, kenapa saya susah menangis waktu berdoa? Mau kau menangis waktu berdoa? Aku jual mobil itu, kubelikan beras semua. Insya Allah. Menangis, coba lah. Coba lah. Jual mobil-mobil. Jual mobil-mobil. Jual, habis itu belikan beras, serahkan ke Paskas. Ananda Paskas, tak ku kasih kalian 34.000, tak ku kasih kalian 26.000, tak ku kasih kalian 1 karung beras. Itu mobil gua ku jual. Ambil beras itu semua. itu diviralkan itu bukan untuk ria, supaya jangan sampai masyarakat ini merasa dikadalin. Alah ustaz itu kan cuma ceramah aja, ayolah bersedekah, pas kota lewat dia yang paling tak mau bersedekah, pura-pura ceramah. Saya baca koran, dia sindir di situ, yang paling tidak mau bersedekah adalah tokoh agama, kata dia di situ. Kurang ngajar orang ini. Panasnya saya viralkan ini. Semua duit YouTube itu habiskan semua untuk beri beras. Habis semua. Itulah maka saya ulang-ulang. Hilang bahan saya terkenang duit 400 tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan, sesuai kemampuan yang bisa bersedekah, sedekah. Kami Pak Ustaz tidak bisa sedekah Pak Ustaz. Yang tak bisa sedekah tenang, kami kirim sedekah. Yang mau dikirimi sedekah angkat tangan. Hebat orang Singkawang. Di tempat lain pas saya tanya yang ingin dikirimi sedekah, semua angkat tangan. Di Singkawang satu pun tak ada. Padahal dalam hatinya kirim dong. Tidak, orang Singkawang ini apa yang di dalam begitu juga di luar. Betul? Orang Singkawang begitu di mulut, begitu di hati. Kalau lain di mulut, lain di hati, itu lagu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'aka tafa'at naita. Makan pagi, makan siang, makan malam, semua yang kau makan akan busuk. Wa malabis tafa'at laita. Semua yang kau pakai akan lapuk. Abdul Somad ceramah di Aceh, dapat baju Aceh. Abdul Somad ceramah di Makassar, dapat topi Makassar, setengahnya emas, setengahnya rotan. Abdul Somad ceramah di Bengkulu, dapat topi Bengkulu dari kulit kayu. Abdul Somad tadi malam ceramah di Sambas, dapat sorban emas, tak saya bawa sekarang, takut saya dilarikan orang. Abdul Somad ceramah di Papua, dapat piring besar gambar burung cendrawasih. Saya simpan sekarang di rumah, saya tempel di dinding. Ini oleh-oleh dari Papua. Kalau Abdul Somad mati, ada tak oleh-oleh ini yang dibawa? Tak ada. Tinggal semuanya. Tengok nama. Itu maka sampai sekarang saya tak punya kartu nama. Sampai sekarang kalau diminta saya jumpa sama pejabat, Ustaz Abdul Somad, ini kartu nama saya. Mohon maaf Pak, saya belum punya kartu nama sampai sekarang. Kenapa Ustaz tak buat kartu nama? Karena kalau aku buat kartu nama, sepanjang itu nama saya. Ustaz Profesor Abdul Somad LCMA PhD, dapat pula dari Ketapang Kaijaga Mangku Dilaga, dapat pula dari Melayu Riau Datuk Seri Ulama Setianegara, dapat pula dari Sambas tadi malam Imam. Itu maka saya disuruh jadi imam tadi. Suara saya pula tak keluar. Ini buktinya ceramah keluar. Beda suara ceramah sama suara imam. Ada suara imam itu untuk baca ayat. Saya khawatir jamaah sudah menunggu-nunggu suara Abdul Somad yang nyaring. Tiba-tiba dia udah semangat. Begitu Abdul Somad, alhamdulillah. Jauh-jauh kami datang. Bagus kok untuk saya jadi imam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama besar tinggal. S1, S2, S3, profesor, doktor tinggal. Baju kebesaran ukurannya XL tinggal. Kamera-kamera kalian yang mahal-mahal ini 25 juta, 50 juta. Kameramen-kameramen, sayang kalian dengan kamera ini. Tak ada satupun kameramen yang mati bawa kamera. Tapi pahala videonya mengalir sampai hari kiamat. Nih, yang menyumbangkan pentas nih, yang menyumbangkan karpet nih. Karpet siapa dipinjam nih? Mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang mewakafkan tanah, mendirikan masjid agung Singkawang. Yang mewakafkan semen, membuat tiang kokoh. Yang mewakafkan kaligrafi cantik, indah. Rasanya ingin memandang ke atas saja. Itulah maka sholat itu tak boleh memandang ke atas. Karena kalau sampai dia sholat pas di bawah nengok, luar biasa. Kaligrafi, kaligrafi indah. Hasbi Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa bersedekah, sedekahlah. Yang tak bisa bersedekah, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Tulang sendi sedekah. Itulah maka dituliskan tasbih-tasbih di setiap pintu supaya yang bersedekah tak bisa bersedekah. Lewat kota masuk duit, lewat kota masuk duit. Yang satu tak bisa masukkan duit, tengok ke dinding bertasbihlah tertulisnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai salat tasbih dulu. Ini ada pula jamaah dari Singkawang selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kata Ustaz Somad kemarin waktu subuh di Masjid Agung Singkawang, selesai salat tasbih dulu. Ustaz Somad kan waktu itu nunjuk ke kiri, habis salat tasbih dulu. Kenapa kau habis salat enggak tasbih? Aku habis salat ku tengok ku kiri, terus tak nampak kau tasbih. Ku tengok ada tulisan keluar. Keluarlah aku gitu. Yang di atas keluar itu. Alhamdulillah. Oh, itu alhamdulillah bacanya Pak Ustaz. Iya. Memang tulisan itu udah lama, cuman aku enggak tahu bacanya apa Pak Ustaz. Makanya ngaji, bodoh. Anak muda sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Jangan dibodoh-bodohkan. Itu tadi sekedar campel contoh aja. Zaman edan, anak muda mabuk, anak muda pacaran, anak muda berzina, mau dia ngaji. Alhamdulillah. Jangan disalah-salahkan. Ini kadang anak-anak orang-orang tua ini mudah menyalahkan anak muda. Kau tadi ku dengar waktu jadi imam ainnya kurang dalam itu. Mestinya alhamdulillah rabbil alamin. Anak muda ini kau kasih semangat, Pak. Pak Imam, gimana bacaan Fatihah saya tadi? Mantap. Belum ada anak muda seumur kau ini yang macam itu bacaannya. Hebat. Tapi, itu tadi rohnya kurang tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu kurang halus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian iyanya itu kurang tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadnya itu kurang dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya itu kurang ke dalam. Siratal mustaqim. Dzalnya itu kurang tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ra-nya kurang tipis. Ghairil maghdubi. Bot-nya kurang dalam. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kata anak muda, pujiannya menghanyutkan. Ternyata salah semua, kata dia. Gak apa-apa, jangan kau donkan dia. Botnya itu kurang naik tadi. Oiril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ah, iyalah Pak, permisi, makasih. Kau tahu gitu tak kutanya tadi. Yang penting komunikasinya baik. Aku tadi dikasih tahu Pak Imam itu. Peka rasanya telinga aku. Terus kenapa kau tahan duduk depan dia? Anaknya gadis. Rupanya dia mau menjadi menantu Pak Imam. Mudah-mudahan bisa jadi menantu Pak Imam. Amin. Oh, semangat tadi ya. Fatihah itu aja kau betuli dulu. Menantu Pak Imam pula. Udah ngasih beras tak bisa. Fatihah bersalahan. Habis sholat kabur. Itu bukan anak muda Singkawang. Anak muda Singkawang, Fatihahnya mantap. Salat subuhnya mantap. Ngumpulkan berasnya banyak. Itulah harapan kita. Belum terwujud lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Singkawang zaman dulu bisa membangun masjid sebesar ini, semegah ini, semewah ini, secantik ini, maka anak muda Singkawang akan membangun Islamic Center 10 lantai. Amin. Abdul Somad akan datang nanti peresmian tanda tangan Islamic Center Singkawang. Tonglah Abdul Somad. Bangunnya sudah selesai. Abdul Somad tinggal tanda tangannya. Pemencetan tombol untuk membuka tirai Islamic Center Singkawang terbaik se-Asia Tenggara. Pemencetan tombol sudah dipencet, tak hidup. Apalah arti sebuah tombol? Kalau cuma mencet tombol, setiap rumah ada bel. Kalau kau hidupmu cuma mencet tombol, kau pencet aja bel-bel di rumah orang. Tapi seremonial itu tidak penting, itu hanya syiarnya saja. Setiap anak muda Singkawang dalam kepalanya mesti ada cita-cita besar. Setiap anak muda Singkawang dalam kepalanya ada cita-cita memakmurkan masjid, membangun masjid. Aku mau jadi pemimpin adil, amanah, kaya raya. Ku buat pesantren gratis, anak yatim, fakir miskin. Mesti begitu cita-citanya. Tulis di dinding kamarmu cita-cita membangun Islamic Center TK, SD, SMP, SMA gratis. Siap anak muda? Siap. Dari teriakannya saya sudah yakin. Coba tadi pas saya bilang, siap anak muda? Siap. Yakin saya. Cita-cita begitu. Ini ditanya sama bapaknya, apa cita-citamu nak? Jual ikan asin. Jual ikan asin? Gimana kau mau bangun Islamic Center jual ikan asin? Memang ikan asin pak, tapi satu hari 5 kontainer ekspor impor. Mantap, kata bapaknya. Cita-citamu lebih besar daripada aku nak. Memang cita-cita ayah dulu apa? Belacan. Ada belacan Singkawang? Sama berarti, tempat kami belacan juga. Ceramah saya di Jawa, belacan. Diam semua. Rupanya di Jawa tak ada belacan. Terasi. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Saya mau menengok merek airnya punya siapa. Rupanya mereknya Ajwa. Kira-kira kalau Ajwa ini yang punya orang ke masjid atau tak ke masjid? Ajwa. Ada yang selalu di TV itu kan? Oh itu pembawa acara. Airnya punya kita, berasnya beras kita. Ada yang nanam beras, ada yang jual beras. Tapi ini orang tidak nanam beras, tidak jual beras, tapi duitnya lebih banyak daripada penanam beras dan penjual beras. Ini yang mau diselamatkan. Setuju? Gak nyambung? Memang orang kalau belum minum teh manis, belum sarapan, susah nangkap memang. Tidak nanam beras. Ada orang pergi ke sawah, pergi pagi sebelum ke sawah, masih bisa kita bedakan mana dia, mana sapi, mana sapi, mana dia, mana kerbau, mana dia, mana dia, mana kerbau. Begitu pulang, entah mana kerbau, entah mana dia, sama. Berkubang demi untuk mencari yang halal. Jangan berkecil hati bapak petani, karena engkau mencari yang halal. Di dunia mungkin kau hina, tapi tanganmu nanti akan bersalaman dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan-tangan yang halus tapi menandatangani yang haram-haram tak layak berjabat tangan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang menanam padi. Dalam perjalanan kemarin saya lihat ibu-ibu tua di tepi jalan. Ibu yang saya tengok yang tua, yang muda-muda tak saya tengok. Menanam padi di tengah sawah. Ya Allah, dari pagi sampai petang dia menanam padi demi mencari yang halal. Tiba-tiba habis modal. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah dipinjami uang untuk beli pupuk, dipinjami uang untuk beli bibit. Habis karena riba, karena riba. Ustaz hanya ceramah di masjid, jangan makan riba, putus dengan riba. Apa kata si mereka? Iyalah kau enak ceramah aja, kami mau makan tahu. Tapi dengan program ini, bisalah diputus mata rantai ini. sehingga petani-petani bisa menjual. Kira-kira program ini baik apa tak baik? Baik. Tapi tantangannya luar biasa. Doakan anak-anak muda yang bergerak ini supaya istiqomah dapat kekuatan. Bapak-bapak yang tak sanggup lagi ngutip beras, tak sanggup lagi bawa beras, tak sanggup lagi mikul beras, cukup doakan saja anak muda ini. Sudahlah tak ngasih beras, tidak ngirim duit, tidak ngasih motivasi, petantang petenteng, mana beras untuk saya? La ilaha illallah. Mudah-mudahan malaikat maut cepatlah, Pak. Jangan kau takbirkan. Ini tak perlu 4 kali takbir selesai ini. Semangat saya tausiah di Singkawang. Ini menunjukkan, kata jamaah, iya bapak yang semangat, kami dari tadi mau nahan kentut ini, kata. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi saya mulai tausiah jam 5 saya tengok. Kami di Sumatera, di Riau, jam 5 itu baru azan subuh. Di Singkawang jam 5 udah ceramah, luar biasa. Ternyata matahari lebih dulu terbit di Singkawang baru dari Riau. Iyalah Pak Ustadz, kita kan di timur. Apa maknanya? Orang Singkawang lebih dulu berdoa. Orang Singkawang lebih dulu kena cahaya matahari. Orang Singkawang lebih dulu pagi daripada orang Sumatera. Maka orang Singkawang juga lebih dulu masuk surga. Tapi kalau salah-salah, orang Singkawang juga lebih dulu mampir ke neraka. Itu tidak terjadi. Karena orang Singkawang habis sholat subuh dia berkata, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan anak-anak muda Singkawang dari neraka ya Allah. Yang tua-tua tak kudoakan, doa sendirilah kalian. Sedangkan yang muda kita doakan, apalagi yang tua. Kau gimana? Udah kau doakan yang tua? Dua-dua udah Pak Ustaz. Yang tua maupun yang muda sudah saya doakan. Maksudmu siapa? Bini tua sama bini muda Pak Ustaz. Lain ini. Untung tak ada ibu-ibu. Kalau ada lemparnya telur busuk langsung. COVID-19, taati protokol kesehatan. Alhamdulillah, saya taat protokol kesehatan. Sudah pakai masker. Kemarin mau masuk hotel, mau ditembaknya kening saya tangkis. Pau. Langsung tembak saya. Takbir! Allah! Awak mau ditembaknya kening. Bersujud ke hadapan Allah nih guys. Oh kau tembak pula. Allah, heran dia. Loh, kok enggak ada 36 derajat? Ya enggak lah. Orang tembakan lasernya kena batu cincin. Ini bukan kecubung sembarang kecubung. Ini kecubung hadiah dari Sambas. Udah itu aja pantunnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga istiqomah. Siap istiqomah? Siap. Bulan ini Ustaz Abdul Somad datang. Bulan depan Ustaz Lukman datang. Bulan berikutnya Habib Fulan datang. Bulan berikutnya Tuan Guru Fulan datang. Setiap bulan itu ada momen-momen pertemuan untuk mencas lagi. Karena kita ini macam handphone juga. Down, turun, habis, mati, lapuk, buang. Bangkitkan lagi. Turun, let. Bangkitkan lagi. Begitulah terus. Saya nih Pak Ustaz, iman saya terasa naik turun. Naik turun. Naik turun. Gimana caranya nih Pak Ustaz? Berarti kau masih hidup. Tapi kalau sudah tak ada lagi, berarti kau sudah mati dah. Selama hayat di kandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, jaga istiqomah ini dengan sholat berjamaah. Siap? Jaga istiqomah ini dengan berjamaah, bersedekah, berwakaf, berinfak. Siap? Jaga dengan menyantuni anak yatim. Siap? Kepada anak-anak yatim, dipersilakan untuk maju ke depan karena akan pemberian santunan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ketua PKK. Maka dipajanglah anak yatim di depan. Beginilah anak yatim. Malu menengok biji mata. Orang yang ngasih ini pula ketawa cekikan sambil selfie. Hai, hai anak yatim. Di mana perasaanmu? Saya tanya sama anak yatim yang sudah dewasa. Pengalaman bapak sebagai anak yatim dulu apa yang paling menyakitkan, Pak? Yang paling menyakitkan adalah ketika dipajang di depan orang banyak, Pak Ustaz. Tapi program ini tidak begitu menyantuni anak yatim. Anak yatim tidak dipajang, anak yatim tidak dipertontonkan. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, datang aja truk. Bahagialah anak yatim. Oh, truk datang. Rupanya truk sampah. Begitu datang, tertulis di belakang truk, Paskas, pasukan amal soleh. Beras datang, didata. Saya Abdul Somad tak mampu mendata seperti ini. Berapa anak yatim di sini? Ada 300. Kumpulkan semua. Ustaz mau kasih semua? Enggak, 3 orang aja. Tapi Paskas dia kirim berapa? Beras. Itu beras kita semua. Kita sibuk dengan kantor, kita sibuk dengan rumah tangga, kita sibuk dengan dunia. Ada anak-anak muda yang direkrut, dikumpul. Tapi mengumpulkan anak mudanya bukan dengan membuka pendaftaran, tidak. Tesnya dengan sholat subuh berjamaah, setelah imannya kuat, setelah dia on time. Bagaimana mau membuat anak muda on time tepat waktu? Salah satunya yang on time adalah sholat subuh berjamaah. Alah Abdul Somad cerita on time, on time. Kami aja sholat subuh hari ini terlambat gara-gara dia lambat dari hotel. Betul. Saya sebelum azan subuh udah siap. Tapi namanya teknis dan lain sebagainya. Ini mau saya jelaskan bahwa saya tak kesiangan. Saya udah siap, udah ready. Udah. Tapi kan bukan saya sendiri. Oleh sebab itu maka ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Amin. Perpisahan kita setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Amin. Anak-anak muda kita dijauhkan dari narkoba. Amin. Dijauhkan dari seks bebas. Amin. Dijauhkan dari pacaran. Amin. Yang selama ini pacaran-pacaran subuh ini putus. Amin. Putus pacaran langsung ke pernikahan. Ucap sebentar. Al-Hazinniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatlah kami dari segala malapetaka bencana musibah termasuk dari COVID-19 ini ya Allah. وَتَقَضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Hajat masyarakat Singkawang, hajat masyarakat Kalimantan Barat, hajat keluarga, hajat ayah, hajat ibu, hajat anak-anak, hajat pemimpin, hajat alim ulama. Tunaikan barokat selawat Nabi Muhammad SAW. وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ. Berkat selawat ini maka sucikan kami dari silap dan salah, dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa maksiat. Bersihkan kami sehingga kami layak bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekatkanlah derajat kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di Singkawang dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah jauh ya Allah. Kami dengan Nabi Muhammad jauh waktu 1442 tahun ya Allah. Tapi kami ingin di surga dekat dengan Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami di Singkawang dalam ahlu sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jangan kami sampai kami sakit sehingga tak bisa beribadah. Wa Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana وَلِوَالِدَيْنَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صَغِيرًا. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ. Jadikan anak kami para penghafal Quran ya Allah. Jauhkan anak kami dari riba. Jauhkan anak kami dari narkoba. Jauhkan anak kami dari zina. رَبَّنَا جَعَلْنَا مُقِيمِ الصَّلَاةِ. Jadikan kami orang yang menegakkan solat berjamaah. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu kami di Singkawang ini hari kiamat tetap istiqamah berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dan untuk dengan doa para tulen majlis.